Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Akhwani fil azan yang wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kembali kita berjumpa melalui radiomuslim.com. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beramal, senantiasa memberikan kepada kita pemahaman yang lurus dalam memahami agama ini, senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa bisa menambah kebaikan-kebaikan dan beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari atau siang hari yang berbahagia ini kita akan membahas dan insyaallah selama beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas sebuah kitab yang bermanfaat, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau seorang ulama dari kota Madinah yang beberapa kali juga beliau mengunjungi kita di Indonesia, ada daurah, ada tablik akbar, ada kajian umum dan lain sebagainya yang dihadiri oleh para dai, para ustadz, dan kemudian juga dihadiri oleh kaum muslimin dari manapun mereka berada. Dan buku ini juga bisa didownload di situs beliau albadr.net. Buku yang akan kita bahas yaitu Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsanihi, yang menjelaskan kepada kita sebagaimana judulnya, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Dalam buku ini beliau memaparkan beberapa poin-poin yang menjadi sebab bertambah dan berkurangnya iman, yang tentunya sangat penting untuk kita mempelajarinya. Sangat penting bagi kita untuk bisa mengetahuinya. Kenapa? Karena keimanan merupakan sebuah hal yang sangat berharga yang dimiliki oleh seorang hamba. Dia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Bahkan semua kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, semuanya tergantung dari keberadaan iman seseorang. Bahagianya seorang di dunia dan di akhirat tergantung dari kesehatan dan keselamatan iman seseorang. Ya, dan iman ini memiliki berbagai macam buah-buah yang manis, yang bisa dirasakan oleh siapapun yang memilikinya, dan bahkan bisa dirasakan oleh siapapun yang berada di sekitar orang tersebut. Maka memperhatikan masalah keimanan ini merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kita semuanya, sehingga dia mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan berbagai macam kebaikan di dunia dan di akhirat sesuai dengan kadar keimanannya. Dan demikian pula para sahabat Nabi, para ulama, para salafus saleh zaman dahulu, mereka memiliki perhatian yang besar terhadap masalah iman ini. Didapati banyak riwayat dari mereka radhiyallahu ta'ala anhum yang menyebutkan atau yang menunjukkan bagaimana perhatian mereka terhadap masalah iman ini. Di antaranya dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada para sahabatnya ketika mengajak mereka untuk membicarakan tentang agama, tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, mensyukuri nikmat tersebut. Ya, Umar bin Khattab mengatakan, harimu nazdadu imanan. Dalam riwayat lain, beliau mengatakan, ta'alau nazdadu imanan. Mari kemari kita menambah keimanan mereka. Ya, mari kita menambah keimanan kita. Ya, maka perhatian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam masalah ini, ya, dengan bagaimana beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengajak orang-orang untuk menambah keimanan mereka. Demikian pula di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sering mengatakan dan sering berdoa, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan kepadaku keimanan, tambahkan kepadaku rasa yakin, tambahkan kepadaku fiqhan, yaitu pemahaman. Pemahaman yang benar. Demikian pula para ulama, ya, banyak di antara mereka yang mengajak para sahabatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Abdullah bin Rawahah. Beliau mengambil tangan beberapa orang sahabatnya dan mengatakan, ta'alau nu'minu sa'atan, ayo kita beriman sebentar saja. Bagaimana? Ta'alau falnadhkurullaha falnadhkurillaha wa nazdad imanan bitu'atihi la'allahu yadhkuruna bimaghfiratihi. Kata beliau, mari kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bertambah keimanan kita dengan mentaatinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan mengingat kita dengan ampunannya. Kata beliau, Abdullah bin Rawahah, kepada para sahabatnya. Demikian pula kata sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, min fiqhil amdi ayya alama amuzdadun huwa au muntaqis. Wa inna min fiqhil amdi ayya alama nazagatis syaitani anna ta'tihi. Kata sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, di antara yang menunjukkan kecerdasan seorang hamba adalah dia mengetahui apakah imannya bertambah atau sedang berkurang. Karena begitulah keyakinan Ahlu Sunnah mengenai iman, ia bisa bertambah dan ia bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata sahabat Abu Darda melanjutkan, wa inna min fikil amdi ayya'lama nazaghati syaitan anna ta'tihi. Di antara yang menunjukkan kecerdasan seorang hamba bahwa dia mengetahui jalan-jalan dari mana syaitan itu menggodanya. Kemudian di antara yang lainnya sebagaimana disebutkan Umar bin Habib Al-Khutami. Beliau mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, kata beliau. Faqila ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu. Kemudian ada yang bertanya, apa yang membuat ia bertambah dan apa yang membuat dia berkurang? Kata beliau, idza dzakarnallaha wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu. Wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuhu. Apabila kita mengingat Allah, apabila kita memujinya, apabila kita bertasbih kepadanya, maka itulah sebab bertambahnya iman. Apabila kita lalai, apabila kita menyia-nyiakannya, apabila kita melupakan Allah, fadzalika nuqsanuhu, itulah ketika atau sebab berkurangnya iman. Kemudian di antaranya perkataan Tabi'in Al-Qamah bin Qais An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Beliau juga sering mengatakan kepada sahabatnya, umsyubina nazdadu imanan. Ayo, mari kita berjalan bersama, kita menambah keimanan kita. Ketika hendak mudzakarah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bertalabul ilmi. Kemudian di antaranya pula perkataan Imam Al-Auza'i tentang iman. Beliau pernah ditanya, Imam Al-Auza'i seorang tabi'in, ulama dari kalangan tabi'in pula, beliau pernah ditanya tentang iman. Ayazid, apakah dia bisa bertambah keimanan itu? Qala na'am hatta yakunu kaljabal. Kata beliau, hatta yakuna kaljabal. Iya, sambahkan sampai iman itu setinggi gunung. Qila fayangqus. Kemudian beliau ditanya juga, apakah kemudian bisa berkurang iman itu? Qala na'am hatta la yabqi minhu syai'un. Iya, bahkan bisa jadi dari yang sebesar gunung tidak tersisa sedikit pun dari iman tersebut. Subhanallah. Ini merupakan keyakinan Ahlu Sunnah. Iman yang ada pada diri seseorang tidaklah disetting tetap, tapi dia bisa bertambah dan berkurang. Ia bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah seperti jabal, sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, dan bahkan bisa berkurang sampai tidak ada sama sekali keimanan. Yang tadinya setinggi gunung bisa hilang sama sekali. Karenanya penting bagi kita untuk senantiasa memohon taufik kepada Allah agar berada di atas jalan iman ini sampai ajal menjemput kita. Demikian pula Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahlul Hadis, Imam Ahlul Fiqih, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan ketika ditanya tentang iman, apakah ia bisa bertambah dan berkurang? Kata beliau, yazidu hatta yablugha a'la samawati sab'i wa yanqusu hatta yasira ila asfalis safirin sab'i. Kata beliau, ia bisa bertambah sampai tingginya bisa setinggi langit yang ketujuh. Wayang kusu, dan dia bisa terus berkurang sampai bumi, lapisan bumi yang terdalam yang ketujuh. Subhanallah. Ya. Kalau tadi jabal dan tidak ada sama sekali, gunung dan tidak ada sama sekali, ini bahkan kata Imam Ahmad bisa lebih tinggi, bisa setinggi langit ketujuh, dan bahkan bisa berkurang sampai ke lapisan bumi yang ketujuh. Dan beliau, Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan tentang iman ini, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus idha amiltal khaira zada wa idha dhayya'ta naqasan. Iman adalah qawlun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Ya, iman adalah perkataan dan perbuatan, keduanya. Baik perkataan dan perbuatan hati maupun perkataan dan perbuatan anggota badan. Yazidu wa yanqus, dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Bagaimana bertambahnya dan bagaimana berkurangnya? Kata beliau, idza amiltal khaira zada. Apabila Anda berbuat kebaikan, maka dia bertambah. Wa idza dhayya'ta naqasa. Apabila Anda meninggalkan perbuatan baik, menyia-nyiakan perbuatan baik, maka dia pun berkurang. Nah, demikianlah perkataan-perkataan para ulama Ahlus Sunnah, para sahabat, ya, mengenai para sahabat dan para perkataan para ulama Ahlus Sunnah mengenai keimanan. Dan juga kalau kita melihat bagaimana sikap mereka dalam kehidupan mereka, perjalanan kehidupan mereka, bagaimana usaha mereka untuk menjaga keimanan mereka, maka kita akan dapati bahwa mereka adalah orang-orang yang berusaha menjaga keimanan ini, dan itu semua menunjukkan betapa berharganya keimanan mereka. Betapa berharganya sebuah keimanan bagi seseorang. Bahkan mereka rela untuk, walaupun jasad mereka ya terpenjara, jasad mereka disiksa, akan tetapi mereka rela, walaupun harta mereka diambil, mereka rela, asalkan mereka tetap bisa terjaga keimanannya. Demikian pula, para ulama tersebut mengetahui bahwasanya iman itu memiliki sebab-sebab yang bisa menguatkan dan juga sebab-sebab yang bisa melemahkan iman tersebut. Ya. Maka iman tersebut bisa bertambah dan bisa berkurang. Tentunya ada sebab-sebab yang bisa membuat iman bertambah dan bisa membuat iman berkurang. Secara umum sebab-sebab yang membuat iman bertambah adalah ketaatan, dan sebab-sebab yang membuat iman berkurang adalah kemaksiatan. Dan nanti akan dijelaskan oleh beliau secara rinci apa-apa saja yang merupakan hal-hal besar yang bisa, secara umum semua ketaatan menambah keimanan, tapi ada hal-hal besar yang kita apabila mendapatkannya maka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Demikian pula ada hal-hal besar yang apabila seseorang menerjangnya, imannya bisa turun langsung dengan drastis. Maka para sahabat, para ulama, para salafus saleh, mereka telah berusaha berijtihad untuk senantiasa menguatkan keimanan mereka. Dan demikian pula mereka terus berusaha untuk menghindarkan diri, berhati-hati dari segala sifat-sifat yang bisa, dari segala sikap, dari segala perilaku yang bisa membuat iman mereka berkurang. Maka mengenali hal-hal tersebut, penyebab bertambah dan berkurangnya iman, memiliki keutamaan yang sangat besar. ya, karenanya mengenali hal-hal tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan kita perlu untuk mengetahuinya. Tadi kenapa? Karena iman itu adalah ciri kesempurnaan seorang hamba. Ya. Seorang yang paling sempurna adalah yang paling sempurna imannya. Kemudian dia adalah jalan kebahagiaan dan jalan kesuksesan bagi seorang hamba. Dia bahagia dan dia sukses. Karena kesuksesan yang paling besar ketika seorang selamat dari api neraka. Kebahagiaan yang paling besar ketika seorang masuk ke dalam jannah. Itu yang paling besar. Tujuan setiap manusia. Anda mau kaya raya, Anda mau punya kekuasaan banyak, Anda mau punya anak keturunan yang banyak, tapi Anda masuk neraka, Anda tidak sukses. Tapi sebaliknya mungkin orang di dunia hidupnya sederhana, kelihatan pas-pasan, kelihatan tidak mewah, kelihatan bahkan mungkin kelihatan susah, tetapi dia masuk surga dan terhindar dari neraka, maka dia adalah orang yang sukses dan orang yang bahagia. Dan apa yang menunjukkan hal tersebut? Keimanan. Kemudian iman juga, tadi yang pertama, menunjukkan kesempurnaan seorang hamba. Yang kedua, jalan kebahagiaan dan kemuliaan seorang hamba. Yang ketiga, sebab-sebab yang iman adalah hal yang mengangkat derajat seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat saja. Tapi demikian pula di dunia orang yang beriman terangkat derajatnya. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Demikian pula yang keempat, keimanan adalah sebab dan jalan untuk mendapatkan seluruh kebaikan. Ya. Sebab dan jalan bagi seseorang untuk mendapatkan seluruh kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Ya. Karena tanpa iman, seseorang tidak akan mungkin bisa mengetahui kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Tanpa iman, seseorang tidak akan mungkin bisa memiliki hatinya untuk bagaimana dia ingin tahu, ingin mencari kebaikan di dunia dan di akhirat. Antum kalau beriman yang tinggi, akan membawa antum kepada belajar, akan membawa seseorang kepada bagaimana belajar. Karena dia ingin surga dan ingin jauh dari neraka, maka dia pun belajar bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara puasa yang benar, bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana cara muamalah yang benar, sehingga dia mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, penting bagi seseorang ya untuk memperhatikan hal ini, ya untuk memperhatikan dan bersungguh-sungguh memperhatikan, mengilmui ya, dan bersungguh-sungguh untuk mempraktikkan hal-hal yang bisa menguatkan keimanan mereka, dan demikian pula memperhatikan, mengilmui dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi hal-hal yang bisa menjatuhkan atau bahkan mungkin melenyapkan keimanan mereka. Ya. Karena kata Imam As-Sa'di sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Razak di sini, fal amdul mu'minu al-muwaffaqu la yadhalu yas'a fi amrayn. Ahaduhuma tahqiqu usulil iman wa furu'ihi wa tahqiqu biha ilman wa amalan wa halan. Wa thani as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha wa yunqidhuha wa yanqusuha min al-fitan al-zahirati wal-batinah wa yudawi ma qassara fihi min al-awwal wa ma tajarra 'alayhi min al-thani bi taubatin nasuh wa tadaraka al-amru qabla fawatihi. Kata Syekh As-Sa'di, seorang hamba yang diberi taufik oleh Allah, dia akan senantiasa melakukan dua hal. Apa itu? Yang pertama, dia akan senantiasa berusaha merealisasikan akar keimanannya beserta cabang-cabangnya, baik secara ilmu, secara amal, dan secara pengamalannya. Dia akan menambah ilmunya, dia akan beramal dengan usul iman, dengan akar dan cabang-cabang keimanan yang sudah dia ketahui. Demikian pula dengan kondisi dan perjalanannya, terus dia akan berusaha menambah, merealisasikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu dia akan senantiasa berjalan berusaha untuk menolak sesuatu yang bisa menghilangkan iman, yang bisa membuat iman hilang, yang bisa membuat iman cacat atau tidak sempurna. Itu yang dilakukan oleh seorang hamba yang diberi taufik setiap harinya. Kalau ada godaan maksiat, maka dia akan berusaha menjauhinya. Kalau ada godaan untuk berbuat hal yang sia-sia, maka dia akan berusaha untuk menjauhinya. Kalau ada godaan untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban dia, baik kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zakat dan lain sebagainya, maka dia akan melawannya. Minal fitani dhahira wal batinah, kata Syekh Sa'di, berupa cobaan-cobaan, ujian-ujian baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa yudawi ma qassara fihi minal awal wa ma tajar 'alaihi minal tsani bitaubatin nasuh. Dan dia akan senantiasa berobat, ya, senantiasa memperbaiki kekurangannya untuk menjalankan yang pertama, dan senantiasa memperbaiki apabila dia tidak bisa juga menjalankan yang kedua. Yang pertama artinya dia tidak bisa merealisasikan dengan sebenar-benarnya, dan juga kadang-kadang mungkin dia terjatuh pada hal-hal yang bisa mengurangi keimanannya, ya. Yang namanya manusia tentu berbuat dosa, walaupun apapun yang sebaik apapun kondisinya, tapi dia senantiasa berusaha memperbaikinya dengan bertaubat yang semurni-murninya. Ini kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Maka insyaallah, ya, pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sebab-sebab bertambahnya iman, demikian pula nanti sebab-sebab berkurangnya iman. Yang kedua, poin yang kedua, poin yang apa namanya, poin yang besarnya sebab-sebab bertambahnya iman, dan yang kedua sebab-sebab berkurangnya iman. Dan di sini atau kitab ini juga, kitab ini adalah sebuah bagian dari kitab beliau sebenarnya yang lebih besar lagi, judulnya Ziyadatul Iman wa Nuqsan wa Nuqsanuhu wa Hukmul Istitsna'u Fihi. Judul yang besarnya yaitu bertambahnya iman dan berkurangnya iman, dan hukum mengatakan saya beriman insyaallah, itu al-istitsna fihi. Istitsna dalam keimanan, yaitu mengatakan saya mukmin insyaallah. Hukumnya apa? Ini sebuah pembahasan yang cukup pelik di kalangan para ulama, perdebatan yang panjang di kalangan para ulama. Tapi beliau mengambil satu bagian ini, yaitu sebab bertambah dan berkurangnya iman, ya, sehingga bisa diambil manfaatnya lebih luas bagi banyak kaum muslimin tanpa harus membaca bagian yang ketiga, yaitu hukum mengatakan saya mukmin insyaallah, karena pembahasan mengenai itu cukup dalam, cukup apa namanya, pelik, khilaf di kalangan para ulama tentang itu, sehingga mungkin kurang begitu bermanfaat bagi kebanyakan kaum muslimin. Dengan diambilnya dua bahasan ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat yang besar bagi kaum muslimin, dan insyaallah juga manfaat yang besar bagi kita ketika kita membaca kitab ini insyaallah. Demikian sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukaddimah nanti insyaallah akan kita mulai membahas kitab ini, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita. Naam. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009, nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk dukung kami, Radio Muslim.